لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, anak ingin menyebut menambah sedikit penjelasan tentang jawaban tadi, tentang pertanyaan bahwasanya sebagaimana dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu adalah dilipat gandakan daripada apa sholat di tempat-tempat yang lain, sampai boleh jadi adalah 1000 kali. Sementara apa sholat di Masjidil Haram di Makkah itu dilipatkan daripada sholat di masjid-masjid yang lain sebanyak 100.000 kali. Tayyip, apakah seperti itu juga untuk masalah kurban? Maka telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya amalan-amalan itu boleh jadi pahalanya dilipat gandakan dikarenakan apa? Karena tempat memang. Kemuliaan tempat itu sangat berpengaruh kepada kemuliaan amalan. Sebagaimana apa itu kemuliaan waktu itu sangat berkesan kepada apa? Kepada kemuliaan amalan. Amalan di hari-hari biasa itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi tetap apa? Amalan di hari-hari yang mulia seperti apa? Hari pertama Dzulhijjah sampai hari yang ke-10. Maka itu betul-betul apa? Amalan yang dilipat gandakan sangat banyak, sampai bahkan jihad fisabilillah pun tidak akan mampu yaitu apa mencapai keutamaan amalan-amalan di hari itu, kecuali kalau apa jihadnya adalah di hari-hari itu juga. Jelas apa dia akan mendapatkan dua jenis keutamaan, yaitu keutamaan jihad dan keutamaan amalan di hari itu. Terutama kata Rasulullah SAW, kalau seseorang itu keluar jihad fisabilillah dengan jiwa dan harta dan dia tidak kembali dengan apapun di hari-hari yang lain, maka dia akan mampu menandingi amalan di hari itu. Maka seperti itu pula tempat, keutamaan tempat boleh jadi akan berpengaruh kepada apa kemuliaan amalan. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yaitu Al-Wabilus Sayyib, ada faktor lain yang akan menambah keutamaan amalan, terutama adalah ibadah yang bersifat muta'atiyah, yaitu ibadah yang keutamaannya itu terkait dengan orang lain manfaatnya. Untuk sholat, untuk adalah kita sendiri. Pahala sholat, pahala puasa itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau pahala kurban, pahala sedekah, pahala mengajar, demikian pula apa, pahala membantu orang lain, itu pahalanya adalah apa? Itu manfaatnya untuk manusia. Telah dijelaskan oleh dua ulama tadi dalam kitab-kitab itu, bahwasanya apa, amalan yang paling utama adalah amalan yang paling bermanfaat untuk hamba, untuk para hamba Allah. Jadi misalkan apa, kita membaca Al-Quran, ini dari sisi jenisnya dia amalan yang paling utama. Tetapi ketika di hari, di waktu itu juga ada orang yang sedang perlu dibantu karena dia jatuh ke dalam longkang barangkali, atau dia terseret oleh bah, maka apa, amalan itu lebih utama daripada membaca Al-Quran. Jadi semakin amalan itu bermanfaat untuk orang lain, maka nilainya semakin tinggi dibandingkan dengan amalan yang bersifat apa itu lazimah, yaitu tidak apa, tidak terkait untuk orang lain. Jadi lihat, makanya boleh jadi walaupun kurban itu di Saudi atau di tanah suci itu lebih utama, tetapi apa yang lebih utama lagi adalah kurban di tempat masyarakat lebih memerlukan tentang daging kita. Dan kita tahu bahwasannya di Saudi terutama adalah di hari-hari itu banyak daging yang tersia-sia, akhirnya apa? Justru dikirim ke Afrika, ke tempat-tempat yang memerlukan. Baik. Kita lanjutkan, masih di muka surat berapa ini? Keempat ya. Baik. Qala rahimahullahu taala, makna ibarah ibnillah, makna dari kalimat anak Allah, allati taridu fil anajil, yang datang di dalam Injil. Bukan hanya Injil, bahkan apa? Zabur dan Taurah, ada lafaz-lafaz seperti itu, anak Allah. Tayyib, fa fi lughati Taurati wal Anajil, demikian pula apa Zabur, kullu taqiyyin barrin yusamma ibnallah. Di dalam bahasa Taurah dan juga bahasa Injil, Taurah yaitu apa? Ibraniyah. Kalau Injil bahasanya adalah Suryaniyah. Setiap orang yang bertakwa dan berbakti itu dinamakan sebagai anak Allah. Berarti apa? Ini tidak khusus untuk Nabi Isa saja. Tayyib, dan juga apa dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih, Al-Jawabus Sahih, bahwasanya istilah ibnu itu adalah apa? Adalah makhlukun muhdatsun marbub, yaitu makhluk yang baru yang dia itu diatur dan dipelihara. Itu dalam bahasa Suryani adalah ibn. Jadi bukan betul-betul dia adalah dilahirkan dari Allah, bukan, tapi dia adalah apa? Makhluk yang dipelihara dan ditadbir oleh Allah. Istilahnya adalah ibn. Terutama kalau dia itu adalah apa? Adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini bukan kekhususan Nabi Isa bahwasanya dia adalah anak Allah dan semacam itu. Anak dalam artian punya nasab dengan Allah. Tayyib, fa fil ayati tasi'ah minal faslil khamis min Injil Mata. Maka di dalam ayat yang ke-9 pada pasal kelima dari Injil Mata, yaitu Injil Matius, ada lafadznya adalah apa? Tuba lisani issalam li'annahum abna'ullah yuti'aun. Tuba, sungguh beruntung. Untuk siapa? Orang-orang yang membuat keselamatan. Orang-orang yang menebarkan kesejahteraan. Bukan apa? Membuat kerusakan. Bukan membuat orang-orang jadi ketakutan, terkena teror. Ini menunjukkan apa? Bahkan di dalam kitab-kitab terdahulu sendiri, para pengganas itu sudah apa? Sudah dilarang. Tapi apa? Sekarang boleh jadi pengganas terbesar Amerika justru. Baik. Tapi berapa banyak orang yang membaca kitab suci tapi dia sendiri tidak mengamalkan? Baik. Kemudian apa? Li'annahum abna'ullah yud'aun. Karena mereka dipanggil yud'aun. Sebagai apa? Anak-anak Allah. Abna' ini harusnya apa? Di atas alif ada kepalanya. Hamzah Fatah. Tayyib, jadi ini bukan hanya khusus untuk Nabi Isa. Wajah al-fil fasli nafsihi. Demikian pula di dalam pasal itu juga. Pasal yang ke-5. Tayyib. Rakam khamsah wa arba'in. Number yang ke-45. Litakunu abna'a abikumul ladhi fis sama. Agar kalian menjadi anak-anak bagi ayah kalian yang ada di langit. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Bukan hanya Nabi Isa. Orang-orang yang bertakwa dikatakan sebagai anak dari apa? Tuhan Bapa untuk istilah mereka. Tayyib, istilah fis sama ini sendiri apa? Ini asalnya. Tapi kalau di dalam Injil-Injil sekarang, lafadznya sebagian dirubah itu. Tayyib, apakah Ana sudah pernah menukilkan catatan kaki? Nanti aja, insya Allah. Tayyib. Dan ini justru apa? Kalau ini adalah kita mendapatkan bahwasanya di Injil sendiri dikatakan Allah Ta'ala di langit menunjukkan apa? Memang inilah ajaran yang benar. Seperti firman Allah Ta'ala, A'amintum mang fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Maksudnya adalah apa? Tinggi di atas langit, bukan di dalam langitnya. Juga apa? Summastawa alal arsh. Allah Ta'ala istiwa di atas arsnya. Arsh di atas langit ketujuh. Menunjukkan apa? Agama-agama yang dulu pun meyakini Allah Ta'ala tinggi di atas langit sana. Bahkan ini memang ajaran para nabi. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Ya hamanu bini ili sorha la'alli ablughul asbab fa'attoli'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kathiba. Wahai Haman, buatkan kepadaku sebuah menara yang tinggi. Dalam ayat yang lain apa? Minatin, yaitu dari apa? Tanah liat, tanah yang dibakar. Untuk apa? La'alli ablughul asbab. Karena saya ingin naik kepada apa? Pintu-pintu. Asbab maksudnya adalah abuab. Asbab as-sama, yaitu pintu-pintu langit. Untuk apa? Fa'attoli'a ila ilahi Musa. Karena aku ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunuhu kathiba. Dan saya menyangka Musa itu dusta. Kata para ahli tafsir, para ulama, mereka mengatakan apa? Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa sendiri sudah berkata kepada Fir'aun bahwasanya Allah itu apa? Di langit sana. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Oh, buatkan saya menara, saya mau lihat ke langit tuh. Seandainya Tuhannya Nabi Musa di mana-mana, tak perlu letih-letih Fir'aun buat apa itu? Menara di langit sana. Tayyib. Tayyib, kita lanjutkan. Wa fi raqam as-samin wa arba'in. Number yang ke-48, fakunu antum kamilin kama anna abakumul ladzi fis sama kamil. Maka jadilah kalian itu sebagai orang-orang yang sempurna sebagaimana ayah kalian yang di langit itu juga sempurna. Ini kita artikan sebagaimana adanya, tapi sudah dijelaskan tadi anak maksudnya adalah apa? Orang yang bertakwa. Sementara ayah maksudnya adalah apa? Rabb, yaitu pencipta, pengatur, pemelihara. Ini memang bahasa zaman dulu. Bukan berarti ini sebagai nasab. Tayyib. Wa fil fasli sadis rakam awal. Pasal yang ke-6, nomor yang pertama. Wa illa falaysa lakum ajrun inda abikumul ladhi fis sama. Kalau kalian tidak menjalankan ini, yaitu tidak berbakti, tidak bertakwa, maka kalian tidak punya pahala di sisi ayah kalian yang di langit. Jadi ini diulang-ulang bahwasanya Allah Ta'ala memang di langit sana. Tayyib. Misalun ala tahrifi ahli nasraniyah li kitabihim. Sekarang contoh-contoh tentang penyelewengan atau pemesongan yang dilakukan oleh orang-orang Nasraniyah terhadap kitab mereka. Ayat dalam Injil dirubah-rubah oleh mereka. Fa fil faslis sabi' rakam. Al-Hadi wal Ishrin, pada pasal yang ketujuh, nomor yang ke-21. Tarjumatu kalimati Lord. Huna bilam doti Rob. Lord diartikan dengan apa Rob? Ihaman linnas annal masih huwallah. Ketika Nabi Isa dipanggil dengan Lord, tapi apa mereka menerjemahkan dengan apa Rob? Yaitu sebagai Tuhan. Untuk apa? Untuk iham, yaitu membuat orang salah sangka bahwasanya apa? Nabi Isa adalah Allah. Walakin man ta'ammala baqiyatal ayah yajiduha tashhadu 'alal Isa bil ubudiyah. Akan tetapi barang siapa merenungkan sisa dari ayat tadi, dia akan mendapatkan bahwasanya apa? Ayat tadi bersaksi bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba, bukan Rob. Fatarjumatu sahihah hakadha, maka terjemah yang betul adalah sebagai berikut. Laisa kullu ahadin yaqulu li ya sayyidi yadkhulu malakutas sama. Tidak setiap orang yang mengatakan kepada saya, kepada Isa, sayyidi, Lord itu bukan Rob, tapi apa? Sayyidi, yaitu Tuan. Boleh enggak kita memanggil orang lain sebagai Tuan? Boleh, sesuai dengan apa? Makomnya. Bagaimana kita manggil Nabi Muhammad juga apa? Sayyid. Beliau memang Sayyid, pemimpin semua manusia. Taib. Tidak semua mereka itu masuk di dalam apa kerajaan langit. Tidak semua orang yang memuliakan Nabi Isa pasti dia akan masuk apa itu masuk ke kerajaan langit. Walakinnalladzi yaf'alu iradata abi alladzi fis sama. Tetapi orang yang akan naik ke kerajaan langit adalah orang yang mengerjakan apa yang diinginkan oleh ayah saya yang di langit, yaitu apa? Taat kepada Allah. Taib. Taib. Berarti ini menunjukkan apa? Nabi Isa bukan apa? Bukan Rob. Buktinya apa? Nabi Isa sendiri yaitu apa? Menyuruh orang ibadah kepada Allah, bukan pada dirinya. Taib. Intahat tarjumatul ayah. Selesai penerjemahan ayat. Wa qad taqaddama anna itlaqal abu alallah ja'a fi mawadhi'a la tuhsa. Dan telah terdahulu penyebutan bahwasanya istilah ab, untuk bahasa kita adalah ayah, kepada Allah Ta'ala itu datang di tempat yang tidak terhitung dalam Injil. Walaisa khosan bil masih. Ini tidak khusus dengan apa? Al-Masih saja. Taib. At-tasrihu bi'ubudiyati Isa alaihi salam fil Injil. Sekarang apa? Kalimat yang terang tentang apa? Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba di dalam Injil sendiri. Ja'a fil fasli al-hadiyya asyar, pada pasal yang ke-11, rakam al-khamis wal-ishrin, nomor yang ke-25. Ahmaduka ayyuhar rabbu rabbas sama. Saya memujimu wahai Rabb, Rabb langit wal ard, yaitu penguasa langit dan bumi. Li'annaka akhfaita hadhil asya'anil hukama'i wal fuhama wa alhamtahal atfal. Karena engkau menyamarkan masalah-masalah ini dari orang-orang yang bijaksana. Kalau hukama kita artikan bijaksana, wal fuhama orang-orang yang paham. Orang-orang yang pandai malah tidak paham. Tapi apa? Alhamtaha al-atfal. Bahkan engkau jadikan anak-anak kecil yang mendapatkan ilham tentang ini. Memang ini adalah karunia Allah. Kadang apa? Anak kecil yang paham, kita yang justru tidak paham terkadang di dalam beberapa permasalahan. Tapi secara umum jelas, orang makin dewasa makin apa? Makin pandai secara umum. Taib. Cuma syahidnya di sini apa? Nabi Isa memanggil Allah dengan Rabb. Menunjukkan apa? Nabi Isa bukan Tuhan. Wa fil fasli rabi'a asyar. Dan pada pasal yang kedua, yang ke-14, yaitu pada nomor yang ke berapa ini? Salah sawa isyrin 23. Wa ba'dama surifal jumu sa'ida ilal jabal munfarida. Setelah rombongan yang banyak itu dipalingkan, maka Nabi Isa naik ke atas gunung munfaridan menyendiri. Seringnya kalau jabal itu adalah apa? Gunung yang dia itu gersang, tidak memiliki tanaman. Kalau tur itu gunung yang hijau, yang banyak tanaman. Nah ini bedanya antara jabal dengan tur istilahnya. Tayyib liu soli agar, untuk apa beliau naik? Untuk beliau mengerjakan sholat. Akul kata Syekh Muhammad, siapa? Al-Hilali. Idza kana huwallahu au juz'an minhu, afan. Idza kana huwallaha au juz'an minallah. Seandainya Nabi Isa adalah Allah itu sendiri atau bagian dari Allah, fakaifa yusalli? Bagaimana beliau itu salat? Fasalah la takunu illa minal abdil faqir. Salat itu tidak terjadi kecuali dari hamba yang fakir. Al muhtaji ila rahmatillah, yang memerlukan rahmat Allah. Jadi, yang salat itu bukan Allah, yang salat adalah apa? Hamba. Salat untuk siapa? Untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Baik. Kama qala ta'ala fi surati Fatir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Fatir, Al-Khamisata Ashrah, pada ayat yang ke-15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itulah yang fakir, yang sangat tergantung dan memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Wa qala ta'ala fi surati Maryam, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In di sini adalah ma, yaitu apa? In nafiyah. Yaitu apa? Tidak ada setiap orang yang di langit ataupun di bumi kecuali dia akan mendatangi Ar-Rahman dalam keadaan menjadi hamba. Semuanya datang di hari kiamat sebagai hamba Allah. Tidak ada yang menjadi Tuhan kedua, Tuhan ketiga, dan seterusnya. Tayyibof. Wa fil faslil khamisa asyar, pada pasal yang ke-15, yaitu pada nomor yang ke-21 sampai 28, Qissatul mar'atil kan'aniyah, kisah wanita dari negeri Kan'an. Nah, ini beliau tidak cerita isinya bagaimana, tapi apa? Anak akan menukilkan dalam Injil yang berbahasa Melayu itu. Tayyib. Di nomor yang sama persis di sini, yaitu nomor yang ke-15, 21 sampai 28. Ana bacakan karena memang agar kita paham apa yang beliau inginkan di sini. Ana bacakan sesuai dengan lafadznya. Maka Yesus pun keluarlah dari sana serta berangkat ke jajahan Sur dan Sidon. Maka adalah seorang perempuan Kanani, tertulis gitu tapi asli adalah pakai Kan'an. Datang dari jajahan itu serta berteriak, Ya Tuhan, ya anak Daud, kasihankanlah hamba. Karena anak hamba yang perempuan dirasuk setan terlalu sangat. Tetapi sepatah kata pun tiada dijawab oleh Yesus kepada perempuan itu. Maka datanglah murid-muridnya, dengan apa? N yang besar, muridnya, meminta kepadanya serta berkata, suruhlah perempuan itu pergi karena ia berteriak-teriak di belakang kita. Maka jawab Yesus kepadanya, tiadalah aku disuruh kepada yang lain, hanyalah kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel. Maka datanglah perempuan itu, sujud menyembah dia. Katanya, ya Tuhan, tolonglah hamba. Tapi jawab Yesus, tiada patut diambil roti dari anak-anak lalu dicampakkan kepada anjing. Maka kata perempuan itu, benarlah ya Tuhan. Tapi anjing itu pun makan segala remah-remah yang jatuh dari atas meja tuannya. Lalu jawab Yesus, serta berkata kepadanya, hai perempuan, besarlah imanmu. Jadilah bagimu sama seperti yang engkau kehendaki. Maka sembuhlah anaknya. Inilah kisah itu. Baik, sekarang kata Syekh Muhammad Al-Hilali rahimahullah, wa fiha umur. Di dalam kisah tadi ada beberapa permasalahan. Al-awwal, masalah yang perkara yang pertama, nafyur rahmah wal mahabbah an Isa. Kisah tadi menunjukkan Nabi Isa tidak punya belas kasihan dan rasa cinta. Padahal perempuan ini sangat apa? Sangat perlu bantuan. Ternyata Isa tidak mau bantu. Tayyib. Lau sahhatil hikayah, kalau kisahnya adalah benar, tapi tidak mungkin Nabi Isa seperti itu. Yang kedua, at-ta'assubul mamqut, yaitu apa? Fanatisme yang sangat buruk. Mamqut maknanya adalah dibenci, tapi maksudnya adalah fanatisme yang sangat teruk. Bihaitsu yu'aliju abna'a qaumih, yang mana Nabi Isa mau mengobati apa? Anak-anak dari kaumnya, mau mengobati Bani Israel saja, wala yu'aliju ghairahum, tapi beliau tidak mau mengobati dari bangsa yang lain, terutama apa? Bangsa jajahan. Ma'annahu la yakhsaru syai'an, padahal dia enggak akan rugi apapun kalau seandainya mendoakan wanita tadi atau menyembuhkan atau apa sesuai dengan kisah mereka. Tayyib. As-salis at-takabburul qaumi, yaitu apa? Kesombongan kaum. Apa menggambarkan apa? Oh, kami adalah yang mulia sementara yang lain hanyalah anjing saja. Waliftikhar bin nasab, membanggakan nasab, nasab Bani Israel. Walin wantiqasul akharin, dan menghina kelompok yang lain. Wajak luhum kilaban, menjadikan mereka bagikan anjing-anjing. Ini tidak layak, enggak mungkin Nabi Isa seperti itu. Tapi apa, ini menunjukkan kesalahan apa? Kesalahan yang mereka buat-buat dalam Injil. Tayyib. Cuma syahidnya di sini apa? Berarti tidak mungkin Nabi Isa itu adalah apa? Sesuai dengan kitab yang kalian tulis, tidak mungkin Nabi Isa adalah Tuhan. Tuhan enggak akan seperti ini. Tuhan itu Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, annamra'atan musyrikatan jahilatan nazarathu faghalabathu. Bahwasanya wanita yang musyrikah yang bodoh ini tadi mendebat Nabi Isa dan mengalahkan Nabi Isa. Semula enggak mau Gak mau mengobati dengan alasan mereka cuma anjing. Tapi apa, wanita ini pandai. Anjing pun makan sisa-sisa dari tuannya. Ayo dah, saya sembuhkan kamu. Baik. Kemudian apa? Wa fil faslitasi asyar, pada pasal yang ke-19 rakam sadisa asyar wa sabia asyar 16-17 anna syaban ja'a ilal masih, bahwasanya seorang anak muda datang kepada Al-Masih. Faqalalah, dia berkata, ayyuhar rajul as-salih, wahai pria, wahai lelaki yang salih. Faqalalahu, lima tusammini salihan. Lima. Kenapa engkau menamakan saya sebagai orang salih? La soliha illallah, tidak ada yang soleh kecuali Allah. Berarti apa? Wa fi hadza i'tirafun bil ubudiyyati aidan. Di sini ada apa? Pengakuan bahwasanya beliau adalah hamba. Manakala tidak boleh dikatakan soleh kecuali Allah dan saya bukan itu, berarti apa? Saya adalah hamba. Yang berhak dihukumi soleh adalah apa? Zat yang maha sempurna. Ini dengan bahasa mereka sendiri. Tayyib, wa fil fasli tsaniyah al-hadi wal isrin, pasal yang ke-21 rakam khamis wa arba'in wa sitah sadis wa arba'in 45-46 lama aradu an yaqbidu alaih, ketika mereka yaitu pasukan apa, pasukan Bani Israel dan membawa apa, membawa orang-orang Romawi itu, mereka ingin menangkap Nabi Isa, yaqbidu alaih khafu minal jumu', maka ternyata para penangkapnya tadi mereka takut kepada apa, kepada rombongan itu, rombongan yang bersama Nabi Isa, li'annahu kana indahum nabiyan, karena Isa itu menurut rombongan tadi adalah nabi. Jadi apa, justru di sini disebutkan bahwasanya apa, beliau itu adalah nabi bagi apa, bagi rombongan Nabi Isa sendiri. Fa fihi dalilun ala anna jumu'al mu'mini Nabi Isa, maka di sini ada dalil bahwasanya rombongan kaum mukminin yang beriman pada Nabi Isa fi zamanih, pada zaman beliau, lam yakunu ya'taqiduna annahu ilah, mereka tidak meyakini, tidak berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa adalah sesembahan. Au ibnullah, atau anak Allah. Au ahadul aqani misalasah, atau salah satu dari trinity itu. Bal kanu ya'taqiduna annahu nabiyun faqat. Bahkan mereka meyakini bahwasanya beliau itu hanyalah nabi saja. Sebagai apa? Sebagaimana kelompok apa itu? Arius. Karena memang setelah Nabi Isa meninggal dan kemudian apa? Hawariun banyak yang terpisah-pisah. Orang-orang Nasara pecah. Sebagaimana dijelaskan di dalam apa, di dalam kitabnya Ibnul Qayyim itu, di dalam kitab Ibnul Qayyim apa itu Hidayatul Hayara dan juga Ibnu Katsir, yaitu kitab Qasasul Anbiya. Nah, kelompok Arius ini, pengikut Arius ini yang mereka masih apa, meyakini beliau adalah nabi, bukan apa, anak Allah atau sesembahan. Nah, yang lain seperti kelompok Nastoriyah dan lain-lain memang menyembah Nabi Isa. Tayyib, wa hadza min aqwal hujaj, ini termasuk argumentasi yang paling kuat, alal qaini qailina bi uluhiyatih, untuk membantah orang yang mengatakan Isa adalah sesembahan. Lau kanu yaqilun, kalau mereka memahami ayat-ayat mereka sendiri. Tayyib, wa fil fasli salisa asyar, salisa wa isrin, pasal yang ke-23 rakam samin, nomor yang ke-8, ayatnya apa? Ama antum fala tad'u ahadan sayyidakum. Adapun kalian, maka jangan kalian memanggil satu orang pun sebagai apa? Sayyid kalian. Fa inna sayyidakum hatal masihi wahid. Karena sesungguhnya sayyid kalian sampai bahkan sayyid al-masih, masihnya ini harus apa? Dijarkan. Karena apa? Hatta al-masihi wahid. Yaitu satu saja. Menunjukkan apa? Sesembahan kalian dan juga bahkan sembahan Isa itu satu. Fafihi dalilun ala anna jumu'al mu'mini Nabi Isa fi zamanih, ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa pada zaman beliau, lam yakunu ya'taqiduna annahu ilah, mereka tidak meyakini bahwasanya beliau adalah sesembahan, au ibnullah, atau anak Allah, au ahadul aqani misalasah, atau salah satu dari trinity itu, balkanu ya'taqiduna annahu nabiyun faqat. Ini kalimatnya hampir sama seperti terjemah ya di atas. Intinya adalah apa? Allah hanyalah sesembahan yang tunggal, yang satu. Tayyib. Kemudian apa yang setelahnya? Walam, apakah ini asalnya seperti ini atau ada copy paste yang terulang? Kita baca langsung kata beliau. Fa fihi dalilun ala annal masih abdun wa anna sayyid wahid wa huwa Allah. Maka di dalam ayat ini juga, yaitu nomor yang ke-8 itu, ada dalil bahwasanya Al-Masih adalah hamba. Dan sayyid itu hanya satu, wahuwallah. Dan dia adalah Allah. Tayyib. Dan ini sebagaimana dalam apa? Di hadis siapa itu? Abdullah bin Syikhir dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda apa? As-Sayyid Allah. Sayyid yang mutlak adalah Allah. Wa qad tarjamu hadhil ayah bil arabiyah wa harrafuha ala amd. Kata beliau, ayat ini telah diterjemahkan dengan bahasa Arab, yaitu untuk Injil Arab, dan mereka telah memesongkannya secara sengaja. Dan ini adalah kebiasaan Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman apa? Minal ladina hadu yuharifuna al-kalima amma wadih. Dari kalangan orang-orang yang Yahudi itu, mereka menyelewengkan kalimat dari tempat-tempatnya. Nah, orang-orang Nasoro mereka banyak mengikuti orang Yahudi. Terutama setelah apa? Setelah mereka dipesongkan oleh si Paulus itu. Orang Yahudi pura-pura masuk agama Kristen, kemudian apa? Merusak agama Kristen. Suka memalingkan lafad-lafad. Fa'auhamu annal masiha huwa sayyid. Mereka membuat salah sangka bahwasanya Masih itu sebagai sayyid. Makanya kita harus apa? Menjerkan. Fa'inna sayyidakum hatta al-masihi. Yaitu apa? Hatta sayyid al-masihi. Tayyib. Amma tarjumatul inkiliziyah fahiyya salimatun min hadal fasad. Adapun terjemah dengan bahasa Inggris, bahasa British, maka dia selamat dari kerusakan yang ini. Untuk apa? Untuk ayat ini. Tayyib. Adapun untuk bahasa Melayu, maka kerusakannya lebih besar. Untuk apa ini? Lambri yang ini. 23 nomor 8 ini. Terjemahnya apa? Tetapi janganlah kamu dipanggil orang guru besar. Padahal harusnya apa? Bukan kamu, tapi kalian. Karena agar jelas, ini yang diajak bicara satu orang atau lebih. Satu orang mungkin adalah Nabi Isa. Tapi sekarang justru Nabi Isa sedang menasihati orang-orang. Karena satu sahaja guru besar kamu, maka kamu sekalian ini bersaudara. Jadi lafad fa'inna sayyidakum hatal masih wahid nggak diterjemahkan. Dikatakan apa? Kamu sekalian bersaudara. Ini merubah makna asalnya. Tayyib, kita lanjutkan. Wa fihi aidon arqamu tasi', demikian pula di situ pada nomor yang ke-9, fala tad'u lakum aban alal ard li'anna abakum wahid wa huwa alladhi fis sama. Dan janganlah kalian memanggil untuk kalian itu ada ayah di bumi. Karena sesungguhnya ayah kalian hanya satu dan dia itulah yang di langit. Berarti apa? Nabi Isa selama ini adalah apa? Karena beliau adalah dari anak manusia, manusia itu di bumi. Beliau adalah apa? Adalah manusia dan bukan apa? Bukan anak Allah. Anak dalam artian yang disebut tadi atau bahkan bukan pula dia sebagai sesembahan. Tayyib. Ini sebagaimana Anda lihat ini adalah di apa itu di Injil Yohanes. Kemudian apa? Wa min dalika ta'rif. Ah, dari sinilah kalian akan tahu, engkau akan tahu annal ubuwah. Ini kurang wawu setelahnya. Al-ubuwah, al-bunuwah. Yang betul al-ubuwah wal-bunuwah. Bahwasanya masalah ayah dan masalah anak bima'nal ala qoh bainar rabbi wal-abd. Maksudnya adalah apa? Keterkaitan antara Tuhan dengan hamba. Jadi bukan betul-betul masalah nasab. Sabitatun fil injil fi jami'in nas. Dia itu telah pasti di dalam injil untuk siapa? Untuk semua manusia. Karena apa? Nabi Isa menasihati semua orang apa? Abakum wahid. Berarti apa? Allah bukan hanya ayah bagi Nabi Isa, tapi ayah untuk semua. Dalam artian apa? Rob untuk semua. La khususiyata lil masihi fi dhalik. Tidak ada kekhususan untuk al-masih dalam masalah ini. Masalah ayah dan anak. Tayyib. Fafil fasli arrabi awal ishrin. Pada pasal yang ke-24. Rakam satis wa salasin. Nomor yang ke-36. Amma dhalikal yaum. Wa tilkas sa'ah fala ya'lamuha ahadun minan nas. Adapun hari itu, maksudnya hari itu adalah apa? Hari kiamat. Dan waktu itu, kapan waktunya? Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang mengetahuinya. Wala malaikatus sama, bahkan malaikat langit pun tidak tahu. Dan ini dalil-dalil ma'ruf dalam Al-Quran dan Sunnah. Walakinna abi wahdahu huwa ya'lamuha. Akan tetapi ayahku sendiri yang mengetahuinya. Menunjukkan apa? Nabi Isa tidak tahu perkara gaib. Bahkan apa Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan hari kiamat secara pastinya. Tayyib. Wa hadza dalilun qati'. Dan ini maka ini adalah dalil yang pasti. Ala anna tilka sa'ata la ya'lamuha ahadun illallah. Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah, tidak ada satu zat pun yang mengetahui kecuali Allah. Fa fihi dalilun ala anna ilma al-masih qasir kasairil bashar. Dan maka di sini ada dalil bahwasanya pengetahuan al-masih itu terbatas seperti manusia semuanya. Wallahu wahdahu huwal ladzi ahata bikulli syai'in ilma. Dan Allah sendirilah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Tayyib, menunjukkan apa? Nabi Isa tidak layak disembah. Wa fil fasli sadis as-sadisi wal isrin, pasal yang ke-26, rakam tasi wa salasin, nomor yang ke-39, fihi annal masih kharra sajidan lillah. Bahwasanya Al-Masih itu tersungkur sujud kepada Allah. Wa qal, beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahku, in amkana an tasrifa anni hadhil ka'as. Tertulis begitu, tapi yang betul adalah hadha, hadhal ka'as. Walakin laisa kama uridu ana bal kama turidu anta. Ini ketika apa, Nabi Isa akan apa? Akan dihukum mati dengan meminum racun itu. Tayyib, walaupun terakhir bukan itu. Wahai ayahku, seandainya engkau mampu untuk menjauhkan atau memalingkan dari saya gelas ini, cawan yang berisi racun. Tetapi dia tidak seperti yang saya inginkan, tapi seperti yang engkau inginkan. Kata beliau, insa batahada, kalau betul-betul ayat ini pasti, fa inna syakhsal ladzi qalah kana jahilan bi qudratillah. Sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat macam tadi, berarti dia tidak tahu tentang kekuasaan Allah. Sampai mengatakan, kalau mungkin ya Allah untuk engkau palingkan. Berarti apa? Dia ragu itu. Wa mu'tarifan bi'anahu abdullah. Dan dia sendiri mengakui dia adalah hamba. Sampai apa? Kalau dia Tuhan, ngapain dia tidak mampu untuk memalingkan cawan itu sendiri? Wa huwa alladhi yatasarrafih. Dan bahwasanya Allah itulah yang mengurusi masalah ini semua. Yatasarraf, mengurusi, mentadbir, mengelola. Bukan Nabi Isa. Tayyib. Wa fil fasli sabi'i wal isrin, pada pasal yang ke-27, rakam sabi'i wa samin, nomor yang ke-7 dan ke-8, fatashawaru washtarau biha ardul khazif. Maka orang-orang itu bermusyawarah dan mereka membeli di situ apa? Tanah khazif. Khazif itu adalah tanah yang di situ ada tanah liat. Nah, tanah liat nanti diambil kemudian dibakar untuk apa? Membuat jadi apa yuk? Barang-barang itu, periuk dan lain-lain. Kalau di Indonesia istilahnya tembikar. Sama ya? Ya. Tayyib. Kemudian apa disebutkan? Li ihraqi jusasil ghuraba, untuk membakar jasad-jasad orang-orang asing. Cuma anak tidak membaca kelengkapan kisah apa ini. Wa fiha fiha di situ. Walidzalika summiyatil kal ardu ardud dam ila hadzal yaum. Karena itulah ini kejadiannya adalah jauh setelah Nabi Isa kejadian itu, orang-orang dihuru, dibakar dan sebagainya. Cuma kejadian waktu itu tepatnya kapan anak tidak membaca. Dan karena itulah tanah tadi atau negeri tadi dikatakan sebagai negeri darah sampai hari ini. Kata beliau, wa min hadza nafham. Dan dari sini kita memahami annal injil lam yuktab fi zamanil masih. Bahwasanya Injil tidak ditulis pada zaman Al-Masih. Wa inna ma kutiba ba'dahu bi zamanin tawil. Tapi dia itu hanyalah ditulis sepeninggal Nabi Isa setelah apa? Waktu yang panjang. Minal hikayat, dari apa? Kisah-kisah alati kanat aliqatan bi adhanin nas, kisah-kisah yang masih menempel di pikiran-pikiran orang. Jadi ini menunjukkan apa? Kita jadi merasa ragu tentang apa? Kebenaran apa itu Injil tadi. Seakan-akan ini bukan kalamullah, tapi ada apa? Kisah sejarah, ada berita ini, berita itu dan seterusnya. Berita yang ditulis oleh orang-orang. Berbeza dengan apa? Al-Qur'an, bahkan di zaman Rasulullah sudah ditulis. Ditulis oleh siapa? Oleh para kutab, para juru tulis beliau. Siapa di antara kutabnya? Zaid bin Sabit. Demikian pula siapa lagi? Yaitu Muawiyah dan lain-lain. Baik, kemudian apa? Wa fi rakam as-sadis wal arba'in, nomor yang ke-46, annal masih bi za'mihim saha. Bahwasanya Al-Masih menurut mereka, kata beliau, saha bi a'la sautih, berteriak dengan suara yang paling keras, ya ilahi lima aslamtani. Wahai sesembahanku, wahai sesembahanku, kenapa engkau menyerahkan saya? Yaitu menyerahkan saya kepada apa? Kepada orang-orang Romawi pada waktu itu, ditangkap oleh Bani Israel yang berkhianat dengan bersama Romawi, kemudian dibawa kepada sang raja. Nanti akan disebutkan nama rajanya itu. Tayyib. Wa hadza min a'dhamil adillah ala anna alladhi qala hadzal kalam laisa minal mu'minina billah. Dan ini termasuk dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat semacam tadi, dia bukan orang yang beriman kepada Allah. Fadlan an ayyakuna min anbiya'illah. Lebih-lebih kalau dia itu sampai jadi nabi, ini tidak mungkin. Li'annallaha la yakhlifu wa'dah. Karena Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. wa anbiya'uhu la yasyukuna fi wa'dih, dan nabi-nabi Allah itu tidak akan ragu terhadap janji Allah. Sementara ini tadi apa kisahnya? Nabi Isa berteriak-teriak, nanti disebutkan secara lebih panjang. Dia berteriak mengatakan, wahai sesembahanku, kenapa engkau serahkan saya kepada dia, kepada orang-orang itu? Seakan-akan apa, Allah Ta'ala mengingkari janjinya, sampai Nabi Isa harus melakukan apa, protes semacam ini. Tayyib. Sekarang, at-tabsyir binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Injil. Kabar gembira tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Injil. Tayyib. Fi Injil Yuhana, yaitu Yohanes tadi. Al-Fasli Rabi'a Ashar, pasal yang ke-14, Rokem Khomisa Ashar Wasadisa Ashar, 15-16, Ingkungtum Tuhibbunani Fahfadhu Wasoyai. Kalau kalian cinta kepadaku, maka hafalkan atau peliharalah wasiat-wasiatku, wa ana atlubu minal ab, dan saya akan minta kepada ayah, yaitu kepada Allah, apa itu? Fayu'tikum mu'ziya, ma'ziyan. Lalu dia akan memberikan kepada kalian ma'ziyan. Ma'ziyan ini adalah apa? Yang menolong, yang memberikan syafaat dan sebagainya. Penolong. Nah, ini di dalam Injil Melayu, Melayu yang Yohana, yang Yohanes itu juga tulisannya adalah sebagai penolong. Ma'ziyan akhar, yaitu penolong yang lain, liyamkusa ma'akum ilal abad, untuk dia tinggal bersama kalian sampai selamanya, sampai hari kiamat. Dan ini adalah apa? Syariat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Tayyib. Nah, sebelum ini, sebelum ana lupa, untuk kisah tadi itu wanita dari Kananiah itu, apa faedah lain yang kita ambil? Yaitu apa? Menunjukkan Nabi Isa tidak tahu perkara yang gaib. Semula menghina wanita ini sebagai apa? Sebagai anjing dan sebagainya. Setelah wanita ini berdebat, maka dia mengatakan apa itu? Alangkah besarnya keimanan kamu. Berarti tadi enggak tahu itu, sampai enggak mau menolong. Baik. Kemudian juga apa di kisah itu sendiri, wanita Kananiah, Nabi Isa mengatakan, aku tidak diutus pada yang lain, aku cuma diutus kepada apa? Bani Israel. Nah, sekarang kenapa harus apa itu dakwah di Jawa, dakwah di Melayu? Ini gimana kalian itu? Bahkan apa membuka apa? Klinik-klinik kesehatan di sana sini dan sebagainya, enggak ikut Nabi Isa. Untuk apa? Untuk merusak kaum muslimin. Tayyib, qala ulama'ul Islam. Para ulama muslimin mengatakan wa hadzal ma'zil akhar huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, penolong yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baqa'uhu ilal abad ma'nahu baqa'u syari'atih. Dan kelestarian beliau, yaitu kekalnya beliau sampai selamanya, maksudnya adalah apa? Kelestarian atau kekekalan syariat beliau. Sebagaimana dalam ayat tadi apa itu? Ma'akum. Padahal jelas orang yang diajak Nabi Isa akan meninggal setelah-setelah itu. Tapi maksudnya adalah apa? Bersama dengan adanya dunia. Sampai hari akhir dunia maksudnya. Wal kitabul ladzi unzila alaih. Demikian pula apa? Kekalnya kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Tayyib. Wa fil faslil khamisa asyar, pada pasal yang ke-15. Rakam. As-sadis wal ishrin wa sabi wal ishrin, nomor 26-27. Mana suhu? Lafadnya bagaimana? Wa mata ja'al ma'zi alladhi sa'ursiluhu ana ilaikum. Dan kapan saja datang penolong. Ini kita terjemahkan sebagaimana adanya dulu. Yang akan saya kirimkan dia kepada kalian, minal ab, dari Allah. Dia siapa itu? Ruhul haq. Jadi Nabi Isa dalam kisah itu, dalam tulisan ini menamakan apa, Nabi Muhammad, tapi apa, ditutup namanya itu dengan apa, ruhul haq, alladhi min indil ab, yang datang dari apa, sisi ayah. Yambasiku, yambasik artinya yukbil, yaitu datang. Fahuwa yashhaduli, dia bersaksi akan benarnya dakwahku. Watashhaduna antum aidon, kalian juga bersaksi akan benarnya dakwahku, dakwah Nabi Isa. Li'annakum ma'i minal ibtida, karena memang kalian bersamaku sejak awal. Iya, orang-orang yang sudah tahu dakwah Nabi Isa, bersama Nabi Isa, tahu mukjizat beliau, bagaimana mungkin justru dia tidak beriman pada Nabi Isa, bahkan jadi kafir seperti apa kebanyakan pendeta Bani Israel. Tayyib. Adapun orang Hawariyun yang memang setia membela Nabi Isa, mereka adalah muslimun. Tayyib. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu apa? Falamma ahasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Manakala Isa merasakan kekafiran dari Bani Israel, Maka Nabi Isa mengatakan, siapakah yang menjadi penolong saya untuk dakwah ke jalan Allah? Maka para hawariyun, yaitu para sahabat dan penolong, mengatakan, kamilah penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun. Memang Nabi dan para pengikutnya semuanya adalah muslimun. Yang masih apa setia dengan para nabi itu. Sesuai dengan apa? Zamannya. Baik, kemudian pada pasal yang ke-16, nomor ke-8 sampai ke-5, wa ammal an fa ana madin ilal ladzi arsalani. Adapun sekarang maka saya akan berangkat menuju kepada zat yang mengutus saya. Berarti beliau bukan Tuhan, beliau utusan. Wa laisa ahadun minkum yas'aluni aina tamdi, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang bertanya, kemana Anda akan pergi? Li'anni qultu lakum hadza qad mala al-haznu qulubakum. Karena saya mengucapkan ini dalam keadaan kepada kalian dalam keadaan kesedihan telah memenuhi hati kalian karena sebentar lagi akan berpisah. Likauni aqulu lakumul haq, karena saya berkata kebenaran terhadap kalian untuk kalian. Apa itu? Innahu khairul lakum an antolit. Lebih baik untuk kalian kalau saya pergi. Kata di dalam kisah tersebut. Li'annahu illam antolik la ya'tikumul ma'zi. Karena kalau kalian kalau aku tidak berangkat, aku tidak pergi, tidak akan datang kepada kalian si ma'zi ini. Tayyib, masalahnya apa? Enggak apa, kita habiskan dulu. Walakin in zahabtu ursiluhu ilaikum. Tapi kalau saya sudah pergi, saya akan mengirim utusan tadi kepada kalian. Wa mata ja'a dzalik, dan kapan saja dia sudah datang, yubakitul alam, dia akan menghardik alam semesta. Yubakit artinya adalah yadrib wa yaglib. Dia akan mampu mengalahkan semua, dan ini adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa, dakwah beliau apa, tidak dimenangkan oleh Allah sebagaimana kenyataannya. Tapi apa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala khotiyah. Ini tertulis demikian, tapi apa di dalam lafaz-lafaz yang lain asli adalah apa? Khotiyah, yaitu atas dosa-dosa. Tapi kemudian apa? Tertulis di sini ala bardi nunah, dan ini salah. Kita sudah bandingkan dengan yang lain-lain apa? Apa itu? Ala barin wa dainunah. Itu yang betul. Jadi khotiyah, yang betul khotiyah, yaitu dosa-dosa. Mengajari meringatkan umat masalah bahaya dosa. Kemudian apa? Menceritakan tentang apa itu? Bir, yaitu apa? Kebajikan, menjelaskan masalah amal-amal soleh. Wa dainunah, yaitu apa? Hukuman-hukuman dan pahala, itu dainunah. Sebagian mengartikan apa? Adil, yaitu keadilan, dan itu mungkin tidak masalah. Tayyib. Untuk masalah ma'zi, sebentar lagi kita akan bahas itu. Tayyib. Wa min asaniya asyar ila robi asyar, pada ayat yang ke-12 sampai 14, innali umuran kasiratan aidon, sesungguhnya aku punya perkara yang banyak juga. Li aku lalakum, untuk aku ceritakan pada kalian. Walakin la tastati'una an tahtamilul an, tapi kalian tidak akan mampu untuk memikul itu sekarang. Wa amma mata ja'a dzaka ruhul haq, tapi kapan saja datang ruh haq itu, ruh kebenaran. Dan sebenarnya dia bukan, kalimatnya bukan ruhul haq, tapi disembunyikan oleh mereka lafaz yang sebenar. Fa huwa yursyidukum ila jami'il haq, maka dia yang akan membimbing kalian kepada seluruh kebenaran. Li'annahu la yatakallamu min nafsih, karena dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Dan ini adalah memang apa? Karakter Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya, tapi apa? Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Tayyib. Bal kullama yasma'u, bahkan beliau menceritakan apa yang beliau dengar. Yatakallamu bih, beliau akan mengucapkannya. Wa yukhbirukum bi umurin atiyah, dan beliau akan mengabarkan kepada kalian perkara-perkara yang akan datang. Ini yang Allah Ta'ala isyaratkan apa? Wa ma huwa 'alal ghaibi bil dhanin. Rasulullah SAW itu tidak pelit menceritakan perkara yang gaib. Kalau beliau tahu, beliau akan cerita. Kalau beliau tidak tahu, maka beliau tidak akan apa? Tidak akan membuat-buat. Ini adalah karakter apa? Rasul yang terpercaya, tidak menambah-nambah, tapi juga apa? Tidak menyembunyikan ayat. Dzaka yumajjiduni li'annahu ya'khudhu mimma li wa yukhbirukum. Nabi yang itu akan mengagungkan aku. Jelas Rasulullah memuliakan seluruh nabi. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Ana awlan nasi bi Isa. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa. Tayyib. Karena dia mengambil apa yang menjadi apa itu hakku. Yaitu apa? Beliau menyebutkan tentang apa? Keutamaan-keutamaan Nabi Isa. Tidak seperti apa? ucapan orang Yahudi yang mengejek dan menjelek-jelekkan Nabi Isa. Wa yukhbirukum, dan dia menceritakan kepada kalian hakikat diriku nanti. Tayyib, as-sadisa asyar, yang ke-16, ba'da qalilin la tubsirunani, sebentar lagi kalian tidak akan melihat aku. Summa ba'da qalilin aidan tarawunani, kemudian setelah itu sebentar lagi juga kalian akan melihatku. Li'anni dhahibun ilal ab, karena aku akan pergi kepada ayah. Qala ulama'ul Islam, kata beliau, para ulama Islam mengatakan, wahadhi sifatu allati dzakarohal masih, sifat-sifat ini yang disebutkan oleh al-masih, filladhi ya'ti ba'dah, tentang orang yang akan datang setelah beliau, lam tajtami' fi syakhsin illa fi muhammadin rasulillah, tidak terkumpul pada satu individu kecuali apa? Pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad summiya hadha syakhsu alladhi basyara bihil masih fil injil yarqalita. Nama orang ini yang telah dikabarkan kabar gembira itu oleh Al-Masih di dalam Injil dinamakan dengan Zarqalita. Ini yang betul titiknya satu saja, yaitu Barqalita. Pakai ba. Ya, dan boleh apa? Pakai fa. Ini yang ma'ruf di dalam apa? Di dalam berbagai kitab-kitab asal. Ya, boleh pakai ba, boleh pakai fa. Tayyib. Sebenarnya lafadznya adalah, kalau di dalam bahasa Yunani, yang ma'ruf adalah apa? Parakletos. Nah, ini di dalam diarabkan jadi apa? Barqalita, yaitu parakletos. Tayyib. Cuma itu pun sebenarnya telah mengalami apa? Tahrif dari orang-orang apa? Orang-orang orang-orang Nasoro. Yang betul adalah apa? Parikletos, dan maknanya sudah lain. Yang betul adalah parikletos. Kenapa? Pola para itu untuk bahasa Yunani ini tidak dikenal kecuali setelah apa? Setelah abad 15. Sementara Nabi Isa jelas jauh sebelum itu. Nabi Isa adalah awal-awal tahun Masehi, bukan 15 setelah Masehi. Maka yang betul adalah parikletos, artinya adalah apa? Orang yang banyak memuji. Berarti siapa ini? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka merubah jadi apa? Para. Maksudnya adalah apa? Penolong. Jadi enggak jelas siapa penolong itu. Jadi terjadi apa? Tahrif, terjadi penyelewengan lafaz. Orang yang tidak paham menyangka sama aja ini. Ternyata apa? Maknanya jadi lain. Tayyib. Dan itulah yang Allah Ta'ala firmankan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berpesan kepada bani Israil, wahai bani Israil, sungguh aku adalah utusan Allah kepada kalian dalam keadaan aku membenarkan kitab suci yang ada di hadapanku, yaitu sebelum diriku, yaitu apa? Taurat. Dan memberikan kabar gembira dengan Rasul yang datang sepeninggalku, namanya adalah Ahmad, yaitu yang banyak memuji. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Manakala Rasulullah telah datang kepada mereka dengan bayyinat, mereka mengatakan ini adalah sihir yang jelas. Ini ma'ruf di dalam apa? Surat Shaf. Jadi ini adalah apa? Kisah itu. Mereka mengatakan ma'zi, mereka mengatakan ruhul haq. Ini adalah apa? Pengelabuhan kepada umat. Yang betul adalah apa? Parikletos, yaitu apa? Yang banyak memuji, yaitu Ahmad dalam bahasa Arabnya. Ini adalah apa? Pengkhianatan sejarah. Tapi beliau mengatakan wa hadza fahal mutarjimunal mutaakhirun. Ini lafadz ini, yaitu apa? Parakletos atau bahkan parikletos ini sudah dihapus oleh penerjemah yang terakhir. Kita buka di Injil manapun zaman sekarang kita enggak akan dapat itu. Kita cuma dapat penolong gitu aja. Tayyib. Wa abdaluha taratan biruhil haq, mereka terkadang merubah menjadi ruhul haq. Wa taratan bil ma'zi, terkadang ma'zi itu penolong atau pemberi syafaat. Wa taratan biruhil qudus, terkadang dengan apa? Ruhul qudus. Wa hiya yakni yarqalita, sudah kita sebutkan tadi pakai ba atau fa. Kalimatun yunaniyah, kalimat yunaniyah sebenarnya dia adalah apa? Sebelum dirubah ke Yunani, ini adalah dari bahasa Suryaniyah. Tayyib, yaitu apa? Dengan pola yang kita sebutkan tadi. Wa ma'naha alladhi yahmadu katsiran, maksudnya adalah yang banyak memuji. Tayyib. Wa dzalika yantabiqu ala lafdhi Muhammad, dan ini sesuai dengan apa? Lafadz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan yang lafadz Muhammadnya, tapi apa? Ahmadnya. Kalau Muhammad yang banyak terpuji, tapi yang Ahmad sebagaimana yang Allah terangkan di dalam apa? Surat Shaf itu. Jadi ada hikmahnya kenapa Allah tidak mengatakan Muhammad dalam surat Shaf tapi Ahmad. Untuk apa? Membongkar apa yang dahulu di dalam bahasa Suryaniyah. Ada sejarahnya itu. Adapun lafaz Muhammad ada dalam ayat-ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.